bersalawatlah, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kajian kitab kita pada kitab Tauhid, terakhir pada tentang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya, dia masuk surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengannya dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia masuk neraka. Halaman kita mengeriku. Kita masuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaman ke 64. Halaman 64. Sing beto buku mang dibuka halaman 64. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman faqala lahu innaka ta'ti qauman ahla kitab. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengutus daripada murid-muridnya para sahabat untuk berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam penggalan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam berdakwah itu tidak asal-asalan ataupun serampangan, kan, tetapi yang terbaik adalah dakwah yang terorganisir. Nabi pun juga mengajarkan seperti itu, sekalipun gak ada organisasinya, tapi secara praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam mengorganisir dalam berdakwah. Di antara para sahabat dari pembesarnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam utus kepada raja-raja, karena mereka memang layak untuk berhadapan dengan para raja. Dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus mereka 1-2 orang, tidak banyak-banyak. Akan tetapi 1-2 ini sudah mewakili banyak orang. Dari segi kepiawaiannya dalam retorika, dalam ilmu, dan dalam mental, sehingga layak untuk menghadap raja untuk mendakwahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara para sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan mereka kitabullah. Dan memang dalam berdakwah itu harus memang kudu ngerti orang yang kredibel. Dalam mengatur dakwah kudu ngerti mereka orang-orang yang kredibel, bisa melihat orang, oh fulan cocoknya dalam berdakwah seperti ini dalam bidangnya. Ini di antara sahabat juga yang diutus untuk berdakwah kepada rakyat, di antaranya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Saat itu Mu'adz masih muda belia, masih syabab, masih umur belasan tahun. Beliau belum tua, maksud belum dewasa, masih muda, di bawah umur 20 tahunan. Dan beliau sudah diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah. Dalam cerita penggalan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi lain beliau mengajarkan agama tapi juga mengajarkan mental para sahabat. Mental berani dan mental dalam berdakwah menghadapi medan-medan yang belum pernah mereka datangi. Dan oleh karena itu juga para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau mengutus para sahabatnya untuk berdakwah, memberitahu dahulu peta dakwahnya atau kondisi masyarakatnya. Nah, niki penting. Walaupun sejujurnya ya kita mungkin bukan ahlinya, tapi setidaknya mengerti bahwa dalam berdakwah itu sebelum mereka terjun kudu ngerti kondisi warganya, dan orang yang menunjuk kudu ngasih tahu gambaran bagaimana kondisi rakyat yang akan didakwahi, sehingga tidak asal-asalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sungguh kamu nanti bakalan ketemu sama penduduk ahli kitab, di situ kebanyakan. Nah, ini memberikan gambaran kepada dai agar apa dulu yang harus saya sampaikan dan bagaimana cara saya menyampaikan, untuk memberikan sedikit gambaran biar punya bekal. Inna kata di ahlul kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama kali kamu ajarkan kepada mereka, ajak kepada mereka itu syahadat, persaksian tauhid, mengesakan Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Dan inilah agama pemersatu. Bukan berarti terus kemudian ketemu ahli kitab lembek, melok-melok adat-adat istiadat mereka biar diterima dakwahnya. Bukan seperti itu. Inti dakwah adalah menyampaikan. Inti dakwah adalah menyampaikan. Menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kali untuk diajarkan kepada mereka. Nah, niki juga pelajaran bagi kita. Napa niku? Kita yang sebelumnya dereng ngertos tentang agama, atau yang baru hijrah, atau yang baru masuk Islam, sing pertama kali dipelajari niku napa? Tauhid. Syahadat. Memahamkan syahadat la ilaha illallah. Niku sing paling urgen, paling penting. Napa? Karena itu pondasi sebuah agama. Kondisi agama seseorang niku tergantung pada niki akidahnya. Tergantung pada pondasinya. Seperti niku rumah nggih. Rumah bangunan kuat tidaknya tergantung pada napa? Pondasi, cakar ayamnya. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membangun sebuah bangunan yang tentunya dari bawahnya dulu. Bukan yang penting kelihatan bagus, tapi kelihatan kokoh. Dan yang pertama kali adalah pondasinya. Pondasi akidah seorang muslim, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki pelajaran nih. Kita semua, baik yang ahli kitab yang pengen masuk Islam, nopo sing tiang sing baru hijrah, sing biasane balelo lah, selain boten tahu sholat, anggap aja boten ngertos agama. Ketika dia sadar, maka yang pertama kali yang dia pelajari bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwayatin ila an yuwahidullah, dalam riwayat yang lain beliau bersabda, untuk mengesakan Allah. Berarti ini kenapa? Seorang dai nek diutus, sing paling pertama yang dia sampaikan adalah perkara akidah, perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada musyrikin, ahli kitab dan yang lainnya. Bukan yang penting diterima mereka, tapi yang penting kita ajak mereka kepada mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Atau setidaknya seorang dai niku kudu ngerti apa porsi yang terbesar dalam mengajarkan agama. Jangan seperti sebagaimana dai selera rakyat. Dai selera rakyat. Niku napa dai selera rakyat? Sing penting jamaahe seneng. Sing akeh guyune, akeh dagelane, sing penting jamaahe kathah. Nah niku dai selera rakyat. Niku yang dia dakwahkan ya sesuai selera rakyatnya. Yang penting rakyat ridho, jamaah ridho. Adapun dai yang benar-benar dai, dia hanya mengharap ridhonya Allah. Mau jamaahnya seneng nopo mboten, tak peduli. Yang penting adalah menyampaikan yang benar, mengharap ridho Allah dengan cara yang Allah ridhoi. Fa'inhum ata'uka lidhalika fa'alimhum anna Allah afturadu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa laylah. Kalau seandainya mereka sudah mulai menerima, mulai sudah ngerti tauhid, sudah tahu mengesakan Allah dalam ibadahnya, mereka sudah yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, baru diajari napa? Tentang sholat lima waktu. Kabarkan kepada mereka wahai Mu'adz bahwa atas mereka bagi Allah Subhanahu wa taala kewajiban untuk nindakke sholat lima waktu. Nah niki nggih pondasi. Niki nggih pondasi. Pondasi istilahnya baca karaya munggah ngoten niku. Niku pondasi tiang-tiangnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imaduddin. Faman hadamaha faqad hadamaddin." Salat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menghancurkan salatnya, meruntuhkan salatnya, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Nah, nek bangunan mboten tiange roboh mboten. Ya roboh to nggih. Nah niku tiang-tiang niku sholat ini pun kuat tidaknya agama seseorang, yang pertama dasar pondasinya akidah, yang kedua kuat tidaknya tiang bangunan agama dia yaitu sholatnya. Maka dari itu jamaah, nek kalau kita itu pengen agama kita kuat, perhatikan dasar pondasi kita yaitu akidah tauhid kita. Yang kedua adalah pondasi-pondasi bangunan kita yaitu sholat kita. Itu merupakan kewajiban. Dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pesankan seperti itu, ajari sholat. Karena sholat niku nggih syiar agama. Nek tiyang niku kok bertinggal sholat, maka tentunya orang akan meragukan keislaman tiang niku. Kicak jane iki wong muslim ora to, aku ning muslim kok ora tau sholat. Nah maka dari itu syiarnya seorang muslim adalah pada sholatnya. Fa'inhum ata'u kalidhalika fa'alimhum anna Allah afturadu alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau jamaah niku sampun napa nggih? Sudah rutin salat, sudah terbiasa dengan salat jamaah, diajari sedekah. Bahwa bagi mereka kewajiban untuk mengambil dari harta mereka diberikan kepada fuqara-fuqara mereka. Sedekah wajib. Sedekah wajib niku napa? Zakat. Sedekah wajib niku napa? Zakat. Zakat yang dimaksud adalah zakat harta benda, zakat pertanian, zakat peternakan. Nah niku nggih. Zakat profesi enten mboten? Tidak ada. Bagaimanapun bentuk kiasnya tidak ada. Kenapa? Kalau seandainya oh ada zakat profesi, setiap kapan, setiap bulan, salah. Nisabnya enggak seperti, haulnya enggak seperti itu. Nih, haulnya mboten seperti itu. Karena haul itu setahun. Kalau seandainya per musim itu kan per napa? Per bulan nggih. Harusnya bukan 2,5%. Harusnya mengikuti zakatnya pertanian, pinten? 5 atau 10%. Gede banget. Nek 2 juta nggih, pinten niku? Nek gajine sebulan 2 juta ping 5. Nah, enggak ada istilahnya itu. Konsepnya bagaimana? Kalau seandainya dihitung setahun, maka tentunya karena gajinya setiap bulan, maka ini ada kias yang salah. Maka tidak ada zakat profesi. Yang wajib, yang tertera dalam dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW adalah tentang zakat pertanian. Itu pun nggih, yang ditentukan oleh syariat, tidak semua dizakati. Tidak semua, misalnya saya punya satu kebun isinya apel, terus pas panen 1 ton, 1 ton apel, enten zakate mboten? Mboten enten. Tapi nek beras, beras kurang lebih hasilnya setiap panen 600 kilo lebih sekedik toh, enten zakatnya mboten? Enten. Berarti zakat pertanian niku hanya pada makanan pokok yang dimakan setiap hari oleh orang. Nggih kurma, nggih gandum, nggih biji-bijian, nggih beras. Yang identik, yang sering dikonsumsi oleh manusia. Tidak setiap yang hasil panen kemudian dizakati. Kemudian nah ini penting nih bagi para petani. Kadang petani niku lupa bahwa kalau sudah mencapai nisabnya, setiap panen wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian bagi para peternak, peternak kambing misalnya, nih peternak kambing, kalau sudah mulai banyak, mulai 20, nah niku enten antar 50, 100 bahkan ribuan. Nah, kudu dihitung. Iku ada zakatnya. Bagi para peternak sapi juga tentunya ketika sudah mencapai nisab ada zakatnya. Nah, niku diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz agar Mu'adz mengajarkan kepada para jamaahnya atau penduduk situ untuk mengeluarkan zakatnya, supaya nopo, zakat niku adalah sebuah ibadah yang berdampak sosial paling efektif. Intinya adalah bagaimana menghubungkan antara yang kaya dengan yang miskin, biar yang miskin itu tidak merasa minder, ben sing sugih ki ra rumangsa napa senenge jumawa, merasa sugih terus kemudian merasa tidak butuh dengan orang miskin. Padahal kalau dia mati yang gotong juga orang miskin. Mboten nenten istilah wong sugih kok gelem gotong jasate dhek. Mesti nyuruh-nyuruh. Nah, zakat adalah sebuah ibadah yang efeknya, dampak positifnya begitu luar biasa bagi kaum muslimin. Di mana yang orang-orang fuqara wal masakin niku merasakan, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang kaya. Dan orang kaya pun ketika ketemu orang miskin bisa merasakan, jadi wong melarat kok ngene to. Sehingga dia ada tumbuh rasa iba. Nah, itu ibadah zakat. Dan yang terpenting dari ibadah zakat itu adalah mensucikan harta dia. Ada hak yang wajib dikeluarkan. Kemudian fa'inhum atau uka idhalika, kalau mereka mentaatimu, wis gelem nopo mengeluarkan zakat ini pun sudah memikirkan, dan tentunya ada yang mengingatkan. Enten petugas sekeliling, petugas pajak, tugas zakat. Nek biasanya tugas pajak nginget ke kudune, yang petugas zakat lebih mengingatkan, karena itu urusannya akhirat. Oke, urusannya akhirat. Nek boten mengeluarkan zakat, hukumannya apa? Di setrikoh punggungi. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan, di setrika pakai hartanya lagi. Wong sugih niku lali, zakat niku lali, kebanyakan lupa, perlu diingatkan. Oleh karena itu, dalam masalah zakat ini juga, sehingga seorang yang sebagai pegawai tugas mengingatkan zakat, yang mengambil zakat, kudu ngatos-ngatos, jangan sampai salah ngambil harta zakat orang. Fa'iyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watul madhum. Hati-hati kamu dari mengambil harta kehormatan mereka, maksudnya selain harta zakat. Dan takutlah dari doanya orang yang terdolimi. Ingat nih Bapak Ibu sekalian, wattaqi da'watul madhum. Takutlah kalian, hati-hati dari doanya orang terdolimi. Nabi SAW tidak mengkhususkan muslim saja. Yang penting madlum, yang terdolimi. Hatta dia orang kafir, tapi kalau terdolimi dan dia mendoakan keburukan kepada kita, itu hati-hati. Apa sebabnya? Fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada pembatas antara doa tersebut, antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Terijabai. Dolim. Karena perbuatan dolim siapapun yang terdolimi, ketika dia mengangkatkan doa, mengadakan tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta, itu bakal terkabulkan. Maka hati-hati, hati-hati dari mendolimi orang-orang lain. Sehingga dalam perkara dolim ini, oleh Nabi SAW berikan hadis khusus yang begitu banyak, yang begitu banyak, agar seorang itu jangan sampai berbuat dolim. Karena kedoliman iku dibawa sampai ke akhirat. Kalau seandainya di dunia dia bisa lepas dari hakim-hakimnya manusia, ya, dengan korupsi bermiliar-miliar dia bisa lepas, dan hanya dihukum dengan hukuman ringan, tapi enggak akan lepas dengan hukuman Allah. Bakal diadili seadil-adilnya. Ini atas ngatos. Terlebih lagi hartanya umat, hartanya rakyat, harta bersama. Ketika berbuat zalim, mengambil darinya tanpa hak. Nah, ketika dia tobat, maka wajib nopo mengembalikan. Karena hati-hati, nanti di hari kiamat Allah akan adili dia, dikurangi dari pahalanya, nek pun telas, diambilkan dari dosa yang terdolimi, diambilkan untuk dia, kemudian diseret ke neraka jahanam. Sehingga dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Rasulullah ketika di hadapan para sahabatnya bertanya, atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa yang dinamakan sebagai seorang yang merugi nanti di hari kiamat, siapa mereka orang yang merugi? Maka para sahabat ada yang menjawab, al muflisu fina man la mata'an huwa la hayat, yang enggak punya mata, enggak punya benda pembendaharaan, harta dan semuanya. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawabnya, bukan seperti itu, bukan orang yang punya harta, bukan yang dia enggak ada apa-apa, tapi al muflisu fina, seorang yang merugi, yang bangkrut di tengah-tengah kita nantinya di hari kiamat adalah mereka orang-orang yang membawa pahala segede gunung. Dengan pahala sholatnya, dengan pahala zakatnya, dan pahala segalanya, akan tetapi waqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza, telah mencela fulan, menghina, merendahkan, mengambil harta fulan, kemudian apa, fa'ukhidha min sayyiatihi, diambilkan dari keburukan orang yang terdolimi ini, diberikan kepada dia, numpuk dosane. Nek mboten napa, diambil min hasanatihi, diambil dari kebahagiaan segede gunung sampai enggak ada sisa, sehingga diambilkan dari dosa-dosa yang terdolimi, diberikan kepada dia, habis dia merugi. Karena napa? Perbuatan zalim, karena dosa zalim. Baik zalim dengan tangan kita, baik zalim dengan lisan kita, terlebih lagi zaman sekarang nggih, wong meneng iso berbuat zalim nggih, media sosial nggih, tiyang anteng meneng dohirnya, tapi nek media sosial nyelekit, nyakiti hati wong, zalim niku. Bahkan ada gegara istilah apa, dibully di media sosial sampai pati gantung diri. Ngatos-ngatos. Terlebih lagi jari-jemari kita, maka gunakan, jangan sampai mendolimi saudara-saudara kita. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Penjelasan kalimat ba'atha, nggih, ba'atha niku artinya arsala. Wa kana irsalun nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz sanata 10 qabla hajjin nabi alaihi salatu wassalam. Ba'atha niku artinipun mengutus. Dan saat itu diutusnya Mu'adz bin Jabal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku di tahun ke-10 Hijriyah, sebelum Haji Wada. Oleh karena itu ketika Mu'adz sampai, baru sampai Yaman, terdengar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ahlul kitab humul yahudu wan nasara. Ahli kitab mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Syahadatu an la ilaha illallah, persaksian tiada sembahyang hak disembah melainkan Allah, artinya ini pun yang dimaksud adalah nutqan biha, melafadzkan syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, melafadzkan. Wa ma'rifata ma'naha, mengenal maknanya, ngertos artine nipun. Nggih. Arti dan makna. Wal 'amala bi muqtadaha, mengamalkan konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Konsekuensi terbesar napa? Mengesakan Allah dalam segala ibadahnya dan menjauhi segala bentuk praktek kesyirikan. Atau kali dzalika amanu bidzalika wa amilu bihi, mereka mentaatimu, artinya apa? Mereka beriman dan mereka mengamalkan iman tersebut. Dadoseni pun bukan sekadar membenarkan saja tanpa amal, ya membenarkan dan juga mengamalkan. Iftarada artinya aujaba. Iftaradha niku mewajibkan, aujaba. Sadaqah, sadaqah yang dimaksud niku zakat. Sini maksud zakat pada rukun Islam. Kecuali zakat fitri tidak termasuk pada zakat ini. Zakat fitrah niku bukan termasuk pada zakat niki. Karena zakat fitrah sampai pun bayi baru lahir wajib zakati. Zakat fitrah di luar daripada zakat niki. Fa iyyaka ihdhar, hati-hati, ngatos-ngatos. Wa qara'im amwalihim, harta yang baik bagi mereka, harta yang terbaik. Khiyaraha, ittaqi da'watal mazlum, artinya ij'al bainaka wa bainaha wiqayah bil adl, jadikan antara dirimu dengannya sebagai bentuk tameng dengan keadilan, dengan adil. Nek ngambil harta zakat ya dengan adil, seadil-adilnya. Ampun sak penake dhewe. Nggih. Asy-syarhul ijmali, penjelasan secara global. Arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal waliyan 'ala al-Yamani arsyadahu ila ma yajibu an ya'malahu wabtada'a wabtida'a dhalika bid'awati ila tauhidillah wa ifradihi bil ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai wali dakwahnya ke Yaman dan memberikan arahan, memberi arahan apa yang wajib untuk mereka kerjakan. Dan dimulai itu semua dengan mendakwahkan kepada tauhid kepada Allah Ta'ala dan mengesakan dalam segala bentuk ibadahnya. Apabila istajabu lidhalik, bila mereka menjawabnya, menjawab niku nggih, mengamalkan. Fa inna alaihi an yukhbirahum bi aujabal wajibati ba'da tauhid. Mu'ad harus mengabarkan kepada mereka setelah mengajarkan tauhid, mengajarkan yang paling wajib setelah tauhid adalah napa niku? As-shalah, salat, waz-zakah dan zakat. Fa in imtazalu amrahu, bila mereka melakukan perintahnya, fa inna alaihi an yura'iya fihim janibal 'adl, maka tentunya harus memperhatikan sisi keadilan. Seorang pemimpin itu dituntut untuk adil. Dituntut untuk adil. Bahkan seorang kepala keluarga pun dituntut untuk adil. Oleh karena itu, sebelum kita memerintah atau memimpin banyak manusia, maka kita belajar dari skala yang kecil dulu. Dengan keluarga harus bersikap adil, dengan tetangga, bahkan dengan diri sendiri kudu bersikap adil. Fala yudharruhum bi akhdhi khiyari amwalihim, jangan sampai membuat mereka merasa bahaya dengan mengambil harta yang baik bagi mereka. Li'anna dzalika dzulmun lahum, karena merupakan bentuk kedoliman bagi mereka. Sekalipun itu perintah titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petinggi negara, tetap yang ditunjuk kudu berbuat adil. Bukan merasa mentang-mentang ini saya ditunjuk sebagai wali di sini, terserah saya, tidak bisa. Kamu punya kewajiban di hadapan Allah untuk adil terhadap rakyatmu. Di anna dzalika dzulmun lahum wa dzalika mimma yastathiruhum fayad'una 'alaihi wa da'watul madhum la turad. Sehingga membuat mereka merasa napa nggih? Terdolimi. Dan mereka membuat mereka untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati, doanya tiang sing terdolimi niku napa? Tidak tertolak. Maksudnya pun diijabahi. Nah, niki kudu ngatos-ngatos niki. Siapapun kita kudu ngatos-ngatos. Faedah. Yang pertama, faedah dari hadis yang bisa kita ambil, awwalu ma yabtadi'u bihi da'iyatu tauhidullah taala. Yang pertama kali diawali oleh seorang dai adalah mengajak untuk mengisahkan Allah. Kalau kita sudah siap pengen jadi seorang dai, yang paling kita utamakan mengajak mereka tema pembahasan tentang urusan tauhid. Yang kedua, at-tadarruju fid da'wati wal buda'atu bil ahammi fal aham. Tadarruj, step by step. Bahasa kaum mana ini? Napa? Bahasa Inggrisnya, bahasa Jawa ini kenapa? Selangkah demi selangkah. Ampun loncat-loncat. Maksudnya pun napa? Mulai dari yang paling penting, akidah, kemudian yang penting, sholat, ibadah, dan seterusnya. Yang ketiga, fardhiyatus shalawatul khams. Kewajiban wajibnya sholat lima waktu. Yang keempat, anna salatul fitri laisat biwajibah. Ini menunjukkan dalam hadis ini bahwa salat witir bukanlah sesuatu yang wajib. Hukumnya bukan wajib. Yang kelima, fardhiyatuz zakah, wajibnya zakat. Bagi yang sudah memenuhi nisab dan waktunya sudah mencapai haul. Yang ketujuh, yang keenam, an-nazakata la tudfa' lil kafir. Bahwasanya zakat tidak diberikan kepada orang kafir. Tapi berbeda selisih silang pendapat sebagian para ulama, terlebih lagi ulama mutaakhirin, kalau seandainya itu orang kafir sudah senang sama Islam dan tertarik dengan Islam, maka bolehlah dikasihkan sebagai bentuk taklif bagi hati mereka. Terlebih lagi mereka orang yang tidak mampu. Yang ketujuh, annal fuqara min ahli zakah. Bahwa orang fakir niku termasuk golongan yang hak berhak menerima zakat. Delapan, jawazu daf'iz zakah kulluha kullaha li sanfin wahid min al-asnaf ats-tsamaniyah. Bolehnya kita memberikan zakat semuanya kepada satu orang aja. Tidak harus dua setengah, enggak harus lima, mboten, tapi semuanya boleh bagi satu orang. Sembilan, la yajuzu ikhrajuz zakati min baladiha illa idza udima al-fuqara fiha. Enggak boleh keluar mengeluarkan zakat dari negerinya, dari daerah negerinya, kecuali apabila memang sudah ada fuqaranya. Kecuali kalau memang fuqara itu sudah terhandle semuanya, baru boleh dibawa keluar. 10, la yajuzu daf'u zakat lil aghnia. Enggak boleh, haram diberikan zakat itu kepada orang-orang kaya. Enggak boleh. Karena bukan hak. 11, tahrimu akhdhi zakah min khiyaril mal wa innama yu'khadul wasl. Haram mengambil zakat dari harta terbaik yang mereka miliki, karena harta yang zakat yang diambil dari harta yang pertengahan, bukan yang paling jelek, bukan yang paling baik. Yang ke-12, tahrimu dhulmi bi jami'in wa'ihi. Haramnya kezaliman dengan berbagai bentuk jenisnya. Tetap niku haram. 13, istijabatu da'watil madzlum, terijabainya doa seorang yang terzalimi. Wa in kana fajiran, sekalipun orang itu jahat tapi terdolimi, dia doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bukan pada orangnya, tapi pada perbuatan kedoliman tersebut. Sehingga orang itu ngerti, kudu faham, sadar bahwa itu perbuatan dosa. Demikian yang bisa disampaikan kalau sudah masuk waktu isya. Wallahu a'lam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.